pada kitab-kitabnya, yang keempat kepada para rasulnya, yang kelima beriman terhadap hari akhirat, dan yang terakhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, kamu beriman terhadap takdir baik maupun buruk. Baik. Kemudian beliau menyebutkan dalil-dalil akan rukun iman ini. Jenjang yang kedua adalah iman. Orang yang mempunyai iman namanya mukmin. Dan kita sudah jelaskan pada pertemuan awal, mukmin sudah pasti muslim. Iya. Tapi belum tentu muslim itu mukmin. Jelas? Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Orang-orang Arab pedalaman mengatakan amanna. Setelah mereka menyatakan keislamannya, mereka mengatakan amanna, kami telah beriman. Allah Subhanahu wa taala kritik. Katakan aslamna, kami telah Islam. Keimanan belum, sebab kata Allah, keimanan belum masuk ke dalam hati. Ini. Dari sini nampak jelas bahwa setiap mukmin pasti muslim, tapi belum tentu yang menyatakan keislaman itu langsung teranggap sebagai orang-orang yang beriman. Iman secara bahasa, kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, الإيمان في اللغة التصديق وفي الشرع اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح وهو بدع وسبعون شعبة. إيمان secara bahasa adalah التصديق, membenarkan, mempercayai, meyakini. Tasdiq. Dan menurut syariat, iman adalah keyakinan di dalam hati dan ucapan dengan lisan serta amalan dengan jawarih, anggota tubuh. Jelas? Ini iman. Jadi keimanan bukan hanya mencakup perkara-perkara hati, tetapi dia mencakup ucapan lisan dan amalan anggota tubuh. Karena itulah, kalau kita lihat dalam penafsiran, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan keimanannya kalian. Kita lihat ayat sebelumnya, keimanan yang dimaksudkan adalah salatnya kalian menghadap ke Baitul Maqdis. Ketika itu menghadap ke Baitul Maqdis, kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk menghadap ke Ka'bah. Ada yang bertanya, atau ada nada dari orang-orang kafir yang menunjukkan tidak adanya nilai salat sebelumnya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma kana Allahu yudhi'a imanakum." Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan keimanannya kalian. Artinya sholatnya kalian yang sebelumnya. Baik. Jadi dia mencakup sholat amalan yang nampak. Iya. Walaupun di dalamnya juga terdapat amalan-amalan hati. Al-Ikhwah rahimahumullah. Ini definisi iman yang betul-betul harus dipahami. Jadi keimanan itu mencakup keyakinan hati, ucapan lisan, dan amalan anggota tubuh. Dari sinilah ikhwah, tuntutan keimanan itu betul-betul lengkap. Orang mau beriman tidak hanya sekedar meyakini, tapi gimana keyakinannya mampu dia ucapkan, dia sampaikan, dia sebarkan, dan bagaimana keyakinan ini mampu teramalkan, terwujud dalam kehidupan kesehariannya. Berarti iman itu luas dan banyak. Karena itulah Rasulullah mengatakan wa huwa bid'u wa sab'una syu'bah. Ini sabda diambil dari hadits Nabi sallam, al-iman bid'u wa sab'una syu'bah. Iman itu ada bid'ah. Iya. Bid'u wa sab'una 73 sampai 79 cabang. Bahagian fa'alaha, yang paling tingginya kata Rasulullah adalah ucapan la ilaha illallah, dan yang paling rendahnya adalah menghilangkan gangguan dari jalan dan malu adalah bahagian dari iman. Semuanya ini adalah terambil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan dari sini, dari pencontohan Nabi sallam, nampak betul. Nampak jelas akan definisi iman. Nabi contohkan lengkap dengan penjelasannya. Apa Nabi contohkan, yang mana dari pencontohan ini dapat kita mengerti akan keimanan ini. Nabi mengatakan ucapan la ilaha illallah. Nabi syaratkan dengan kalimat qaul. Berarti keimanan tidak akan mungkin lepas dari qaul, ucapan. Wa imatatul adha, menghilangkan gangguan dari jalan, ini perbuatan. Wal haya, malu, ini asalnya hati. Iya. Yeah. Tiga contoh ini mencakup seluruh perkara-perkara iman. Dari sini jelas sekali bahwa keimanan tidak cukup hanya kalau hanya sekedar ucapan. Iya. Yeah. Tidak cukup kalau hanya sekedar diyakini. Tidak cukup kalau hanya sekedar diketahui. Bahkan tidak cukup kalau hanya sekedar iya, diyakini, diucapkan, tapi tanpa amalan. Jadi harus ada keyakinan-keyakinan yang benar, ucapan-ucapan yang benar yang disesuaikan dengan keyakinan itu, dan amalan-amalan yang tetap bersesuaian dengan keyakinan itu. Disinilah seseorang teranggap beriman dengan keimanan yang benar. Kesempurnaan tiga perkara ini yang menentukan kesempurnaan iman. Kurangnya nilai dari tiga perkara ini juga yang menentukan kurangnya iman. Kan itu merupakan kalimat yang penuh dengan ilmu, apa yang diucapkan oleh para ulama tentang iman, bahwa iman yazidu bitta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan maksiat. Keterangan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa iman itu ada 73 sampai 79 cabang, yang paling tingginya ini, yang paling rendahnya ini dan malu adalah bagian dari ini, dari iman. Ini menunjukkan bahwa iman itu berjenjang-jenjang. Sebab kalau dikatakan yang paling tinggi, berarti ada di bawahnya. Iya, ada di bawahnya. Yang paling bawah jika dibandingkan dengan yang di atas, menunjukkan bahwa dia berkurang. Iya, kurang nilainya jika dibandingkan yang di atas. Yang di atas jika dibandingkan yang di bawah, menunjukkan bahwa dia bertambah. Ada tambahan jika dibandingkan dengan yang di bawah. Ini jelas sekali. Ini keyakinan menyelisihi keyakinan ahli bid'ah yang mengatakan bahwa iman itu seperti sesuatu yang satu saja. Iya. Kalau sudah beriman, maka dia tidak akan dipengaruhi oleh dosa. Selama ada iman, berarti tetap itu iman. Iya. Dan juga tidak akan bertambah. Kalau sudah beriman, maka keimanannya sudah sama dengan Abu Bakar, sama dengan malaikat. Seperti itu. Dan tidak akan dipengaruhi oleh dosa. Ini jelas bertentangan dengan aturan-aturan Islam. Keterangan Rasulullah SAW ini tegas menunjukkan iman itu berjenjang-jenjang dan iman bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan maksiat. Baik. Wa arkanuhu sittah. Rukun-rukun iman itu ada 6. Rukun iman ada 6. Ini berbicara tentang asal dari iman itu. Usul dasarnya semua keimanan ini 6. Tapi keimanan bukan hanya 6 ini. Ini asas semua keimanan, 6 ini. Yang Nabi SAW jabarkan dalam sabdanya, antu'mina billah, kamu beriman kepada Allah, sampai akhirnya wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarri, yang kita kenal dengan rukun iman yang ke-6. Jadi kalau ingin sempurna imannya, sempurnakan dulu asasnya, dasarnya, landasannya. Sebab semua peningkatan iman pasti didasari oleh dasarnya. Tidak akan mungkin ada peningkatan iman, tambahan keimanan, kesempurnaan iman, kecuali setelah adanya dasar, kuatnya dasar, sempurnanya dasar. Dari sini ikhwah, kita hendaknya betul-betul memahami dan melakukan upaya semaksimal mungkin untuk mengetahui rukun iman yang 6 itu dan mengukuhkannya dalam hati kita, dalam kehidupan kita, dalam lisan dan dalam kehidupan keseharian kita. Alaihi wa rahimakumullah. Di sini Rasulullah mengatakan bahwa keimanan yang paling tinggi adalah la ilaha illallah. Sementara dalam hadis sebutkan bunyian Islam, Islam dibangun. Bangunan Islam berarti dasarnya agama. Ini juga merupakan cakupan keimanan secara umum. Dasarnya juga yang pertama kata Rasulullah SAW adalah syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Persaksian bahwa la ilaha illallah. Sementara di sini ditempatkan pada keimanan yang tertinggi, yang tertinggi. Di sini terlihat keluar biasaan dari la ilaha illallah. Dia adalah dasar iman dan sekaligus ukuran keimanan yang tertinggi. Dasar iman dan sekaligus merupakan ukuran keimanan yang tertinggi. Kalau kita hubungkan dengan dasar, sehubungan dengan rukun, rukun Islam, rukun iman ada 6. Tapi kita juga ternyata mengenal dasar iman adalah la ilaha illallah. Kenapa? Sebab dari 6 ini yang mendasari seluruhnya adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala yang paling mendasar adalah keimanan bahwa la ilaha illallah. Jelas? Karena itu ketika seorang sahabat Rasulullah meminta bertanya dan meminta kepada Rasulullah agar supaya Nabi Rasulullah menuntunkan kepadanya sesuatu yang dengannya dia sudah merasa cukup dengan itu. Artinya sesuatu yang mencakup. Maka apa kata Nabi Rasulullah? Qul amantu billah thumma istaqim. Katakan saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian istiqamahlah di atasnya. Satu saja disebutkan. Saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian istiqamahlah di atasnya. Keistiqamahan terhadap ini ya, yang mengharuskan keimanan terhadap rasul-rasulnya, para malaikat dan seterusnya, mengharuskan adanya amalan-amalan salat, puasa dan seterusnya. Itu keistiqamahannya. Islam dari awal sampai akhirnya. Jadi dasar dari seluruh yang 6 ini keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala ditentukan oleh keimanan kita bahwa dia satu-satunya yang berhak untuk disembah, selainnya tidak. Bahkan ini perkara yang menentukan keislaman secara menyeluruh. Al-ikhwah rahimakumullah. Kalimat-kalimat yang beliau sebutkan ini singkat, padat dan merupakan kesimpulan-kesimpulan pembahasan. Iman bid'u wa sab'una syu'bah. Sampai kalimat walahya syu'batun minal iman ini langsung terambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu kesimpulan-kesimpulan pembahasan. Yang menunjukkan iman berjenjang-jenjang, bertambah dan berkurang, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan maksiat. Yang menunjukkan bahwa keimanan mencakup keyakinan, ucapan dan amalan. Semua perkara ini adalah perkara-perkara yang menyelisihi ahli bid'ah. Hanya uriannya itu akan terbahas dalam kitab-kitab besar dalam perkara-perkara akidah. Kita sudah sebutkan di antara ahli bid'ah yang mengatakan keimanan itu cukup dengan ucap. Kalau sudah ucapkan sudah beriman. Bahkan ada yang mengatakan, bahkan ada yang tidak mempersyaratkan ucapan. Cukup ditahu sudah beriman. Al-ikhwah rahimakumullah. Mereka-mereka yang menyelisihi kaum muslimin yang berada di atas kebenaran dalam perkara ini, banyak. Di antara mereka ada yang namanya Khawarij, ada yang namanya Mu'tazilah, ada yang namanya Murji'ah. Dalam perkara keimanan terhadap takdir ada yang namanya Qadariyah, ada yang namanya Jabariyah, dan semisal itu. Keimanan terhadap nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah ada yang namanya Asy'ariyah, Maturidiyah, dan semisal itu. Semuanya berada di atas kesesatan, dan yang benar Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka-mereka yang berada di Sunnah Nabi Sallam dan tetap berada di atas kelompok Rasulullah, sebab kokoh di atas akidah, mengambil apa yang datangnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana sabda Nabi Sallam ketika Nabi Sallam memberikan wasiat kepada para sahabatnya, mau'idah wajilat minhal qulub, nasihat yang membuat hati bergetar, wadarafat minhal uyun, yang dengannya air mata pun tercurah. Maka para sahabat menganggap ka'annaha mau'izatu muwaddi', seolah-olah ini adalah nasihat perpisahan. Maka mereka meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'usina, wasiatkan kepada kami ya Rasulullah. Nabi pun memberikan wasiat kepada mereka, usikum bitaqwallahi azza wajal, saya wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah azza wajal. Wasiat terbesar yang disebutkan dalam Al-Quran, wasiatnya orang pertama sampai orang terakhir dari kalangan hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang sebenarnya, wasiat untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini wasiat yang terbesar, wasiat singkat tetapi mencakup semua perkara agama. Ittaqillah, takutlah, bertakwalah kalian kepada Allah. Ini mencakup semua agama. Iya, perintahnya dan larangannya. Selanjutnya Nabi tuntunkan, wassam'a wa ta'ah, wa in ta'ammar 'alaykum 'abdun habashi, dan saya wasiatkan kepada kalian untuk mendengar dan taat, walaupun yang memerintah kalian, adalah seorang budak dari Habsyah. Budak asalnya tidak boleh memerintah. Itu dalam perkara agama, tidak boleh memerintah itu budak. Tetapi Nabi permisalkan, walaupun sampai dia memerintah misalnya, tetap harus taat. Dan dicontohkan dari budak Habsyah. Budak yang penampilannya, tidak enak untuk dipandang. Rambutnya saja keriting-keriting batu betul. Tetapi walaupun dia memerintah, tetap harus dengar dan taat. Kemudian Nabi mengatakan, fa'innahu man ya'ish minkum, sungguh siapa saja di antara kalian yang hidup kemudian, fasayara ikhtilafan katira, dia akan melihat perselisihan-perselisihan yang sangat banyak. Apa nasihat Nabi SAW terhadap perkara ini? Bagi mereka-mereka yang melihat perselisihan itu, kata Nabi SAW, alaikum bisunnati, wajib atas kalian untuk berada di atas sunnahku. Dan Nabi lanjutkan penjabaran berada di atas sunnahnya, wa sunnatil khulafai rasyidin al-mahdiyin min ba'di, dan wajib pula atas kalian untuk berada di atas sunnahnya para khalifah, yang berada di atas petunjuk, yang mendapatkan hidayah setelah itu. Ini kan sahabat. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Orang-orang yang mengikuti mereka. Wajib atas kalian berpegang di atas sunnahku dan sunnahnya Khulafa' Rasyidin. Disinilah hakikat sunnah. Disinilah hakikat agama itu. Dan inilah hakikat jamaah itu. Yang berpegang di atas sunnahnya mereka. Kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, kamu berada di atas jamaah, wa in kunta wahdak, walaupun kamu sendiri. Ketika kamu berpegang di atas sunnah, apa yang dibawa Rasulullah SAW dan para sahabatnya, walaupun kamu sendiri, maka kamu tetap teranggap sebagai jamaah. Jadi harus kalian berada di atas sunnah dan sunnahnya Khulafa' Rasyidin, para sahabat. Kemudian setelah perintah untuk berada di sunnah ini, Nabi SAW larang, tahdir, peringatkan supaya menjauh dari selainnya. Wa iyyakum, jauhi betul, wa muhdatsatil umur, segala perkara-perkara baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena semua yang namanya muhdatsah adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan semua bid'ah adalah sesat. Sebutkan dalam hadis yang lain dengan tambahan penegasan, wa kullu dhalalatin finnar, dan semua yang sesat itu dalam neraka. Ini hadis Nabi SAW. Dari sini terlihat jamaah, ukuran jelas mana itu sunnah dan mana itu bid'ah. Sunnah, ini sunnah dalam arti agama yang Nabi berada di atasnya, bukan sunnah dalam arti lawannya yang wajib, warahmatullahi wabarakatuh. Sunnah adalah apa yang Nabi SAW berada di atasnya dan para sahabatnya. Ini sunnah. Dan bid'ah kebalikannya. Ini ukurannya. Ini memahami definisi agama sunnah bid'ah langsung melalui hadits Nabi SAW. Dari sini jelas, gampang sekali kita mengetahui bid'ah. Caranya, tahu sunnah dulu. Soal hati-hati menghukumi bid'ah, sementara kurang pahamnya tentang sunnah. Iya, jangan-jangan sudah sunnah dia, tapi kita anggap sebagai bid'ah. Harus kita ketahui sunnah. Apa yang Nabi SAW berada di atasnya? Apa yang para sahabat Nabi SAW berada di atasnya? Dalam agama ini agama mencakup semuanya. Apakah dia ibadah di masjid, perayaan, acara pernikahan, acara kematian, semua perkara agama. Perhatikan, semua perkara agama. Ambil yang Rasulullah SAW berada di atasnya, tinggalkan yang Nabi SAW tidak berada di atasnya. Itulah bid'ah yang Nabi SAW peringatkan. Lalu pada lafaz tadi, setelah Nabi perintahkan untuk berpegang di atas sunnahnya, Nabi kuatkan lagi, addu 'alaiha bin nawajib. Gigit sunnah itu dengan nawajib, gigi geraham. Jadi diibaratkan seperti itu, gigit dengan gigi yang sekuat, gigi yang terkuat. Menunjukkan apa? Pegang penuh betul itu sunnah dengan sekuat-kuatnya. Ketika orang sudah seperti ini, namanya ahli sunnah. Ahlinya sunnah. Sebab dia berada di atas sunnah. Dan sunnah itu menjadi sifatnya. Ini dia ahli sunnah. Jadi ahli sunnah itu bukan kelompok. Tapi dia nama yang merupakan sifat. Siapa yang mempunyai sifat itu, dia yang berhak mendapatkan. Dan tidak peduli apakah orang mengatakan dia ahli sunnah atau tidak. Sebab yang teranggap adalah yang dianggap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ahli sunnah. Biar mengaku saya ahli sunnah, tapi keluar dari apa yang dibawa oleh Nabi SAW, maka ahli bid'ah itu. Walaupun orang menganggapnya sebagai ahli bid'ah, tapi dia berada di atas sunnah Nabi SAW dan para sahabatnya, maka itulah ahli sunnah. Dia gunakan nama itu atau tidak? Hanya penggunaan nama ahli sunnah terambil dari hadis ini. Adapun al-jama'ah, diambil dari hadis yang lain. Nabi SAW bersabda, "Sataftariqu ummati ala 73 syu'b." Ala Aina 73 ya. Ala 73 firqa. Ada lafaz juga menggunakan kalimat millah. Ini setelah Nabi jelaskan bahwa Yahudi terpecah menjadi 71. Nasara terpecah menjadi 72 dan umatku akan terpecah. Sama dengan kalimat sebelumnya, sayarah, kalian akan melihat perselisihan yang banyak. Dan di sini juga Nabi mengatakan akan terpecah. Ini jelas sekali menunjukkan bahwa Nabi bersama umatnya ketika itu belum pecah. Itulah jamaah itu. Sahabat itu tidak pecah. Ada perselisihan tapi teranggap pecah. Sebab mereka satu di atas jamaah. Akan terpecah umatku menjadi 73 golongan. Lebih banyak lagi. Kulluha finnar illa wahidah. Semuanya dalam neraka kecuali satu. Ini ancaman. Keterangan-keterangan wa'id, ancaman. Kita pahami sebagaimana adanya. Nabi ancamkan semuanya dalam neraka kecuali satu. mungkin ada yang kekal. Iya. Mungkin ada yang tidak kekal. Tapi jelas diancam dengan neraka. Kecuali satu. Siapa yang satu itu? Nabi SAW jelaskan. Al-jama'ah. Yang satu. Di atas jama'ah. Dalam lafaz yang lain, atau hadis yang lain, Nabi jelaskan al-jama'ah itu siapa? Ma'ana alaihi wa ashabi. Agama yang saya berada di atasnya, wa ashabi dan para sahabatku. Coba lihat, sahabat diikutkan lagi di sini. Sama ketika Nabi menjelaskan, kalian akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Apa tuntunan Nabi? Fa'alaikum bisunnati. Harus kalian berada di sunnahku. Wa sunnatil khulafai rasyidin al-mahdidiyya min ma'adi. Jelas? Ini ikhwah. Ini al-jama'ah. Jama'ah Rasulullah bersama para sahabatnya. Iya. Bukan jama'ah dalam yayasan tertentu. Iya. Bukan jama'ah dalam daerah tertentu. Iya. Bukan jama'ah dalam partai tertentu. Iya. Itu jama'ah-jama'ah batilah semuanya. Kalau dianggap itu sebagai jama'ah, patutkan jama'ah. Jama'ah ini, ma'ana alaihi wa ashabi, apa yang saya berada atasnya dan para sahabatku. Agama, semua agama, bukan hanya solat. Jadi, sebab ahli bid'ah mengelabui masyarakat. Iya. Kan adakan yang namanya muamalah. Buat istilah-istilah yang digunakan, istilah itu benar sebenarnya, tapi dia salah gunakan. Dia gunakan bukan pada tempatnya. Itu yang harus betul-betul harus itu kalau ibadah mahdoh. Akhirnya apa? Kalau yang bukan ibadah, dia bebas sih. Ikutkanlah semuanya. Jadi kalau acara-acara pengantin, acara, tidak apa-apa lah dibuat-buat yang begini, yang begitu. Tidak apa-apa yang begini, yang begitu. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa sebab. Tapi kalau kita kembalikan kepada pembahasan yang seperti ini, semua yang Nabi SAW berada di atasnya dan para sahabat berupa agama. Agama yang dibawa oleh Nabi SAW. Itulah jamaah, itulah sunnah. Lihat Nabi, gimana salatnya? Gimana ibadahnya? Gimana ketika jadi pemimpin? Iya. Gimana Nabi SAW terhadap istrinya? Gimana Nabi SAW? Iya. Dalam suasana seperti ini, dalam suasana seperti itu. Gimana para sahabat? Gimana masyarakat mereka? Ini ikhwah, jamaah. Dan kita harus di atas perkara ini seluruhnya. Ini makna firman Allah Subhanahu wa taala, "Udkhulu fis silmi kaffa." Masuk kalian ke dalam Islam secara menyeluruh. Semua ini bawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semakin banyak kita berada di atasnya, semakin berhak kita dapatkan ahli sunnah dan ahli jamaah itu. Semakin kokoh kita di atas sunnah dan jamaah Rasulullah SAW, sehingga kedudukan kita semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tentunya memerlukan apa? Memerlukan ilmu tentang apa yang Nabi SAW dan para sahabatnya berada di atasnya. Sebab sulit kita memperkokoh, ya, sunnah Rasulullah SAW kalau kita tidak tahu. Buka Quran, buka hadis-hadis Nabi SAW, masya Allah, kita betul-betul bersyukur terhadap para ulama yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk menjadi pembela-pembela agama dan menyampaikan agama dengan kita secara sempurna. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sungguh kami yang menurunkan ad-dzikra ini, Al-Qur'an, sunnah ini, agama ini, wa inna lahu lahafidun. Sungguh kami pula yang pasti menjaganya. Terjaga jemaah. Karena itu Nabi SAW mengatakan, لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. Dalam lafaz yang lain, mansurah, tertolong. لا يدرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. Selalu ada, terus menerus, ada sekelompok dari umatku. ظاهرين على الحق. Nampak di atas yang hak. Dalam hadis yang lain, lafaz yang lain, Nabi katakan, mansurah, mereka ditolong. tidak membahayakan mereka, orang yang menyelisih mereka, orang yang mencerca orang ini, keluar dari mereka. Terus menerus ada hatta datang, sampai datangnya hatta ya'ti amrullah, sampai datangnya urusan Allah Subhanahu wa taala hari kiamat. Ini sampai menjelang hari kiamat. Sebab kalau persis hari kiamatnya apa? Yang ada adalah la yabqa illa syirarul khalq. Tidak ada yang tertinggal kecuali makhluk yang paling jahat. Mereka yang mengalami kiamat besar. Jamaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis yang terakhir ini, di sini pula terambil kalimat Ta'ifah Mansurah. Ta'ifah. Sebab Nabi mengatakan, la tazalu ta'ifah. Selalu ada ta'ifah, sekelompok. Dan Nabi sifatnya dengan sifat apa? Mansurah, tertolong. Di sini pula penamaan itu. At-ta'ifatul Mansurah. Ahli sunnah. Wal jamaah. Ada juga nama lainnya. Firqatun Najiyah. Kelompok yang selamat. Terambil dari hadis tadi, akan terpecah umatku menjadi 73 firqah. 73 firqah, kelompok. Kulluha, semuanya dalam neraka, kata Nabi. Berarti celaka. Illa wahidah, kecuali satu. Ini selamat. Makanya dikatakan Najiyah, selamat. Terambil dari sini. Ini semua penamaan-penamaan yang diambil dari Nabi SAW. Penamaan ini benar-benar dalam syariat. Tetapi, bukan kelompok, bukan yayasan, bukan partai, dan bukan semisal itu. Jelas, dia nama sesuai dengan sifatnya yang datang dari Quran dan Sunnah Nabi SAW. Ambil itu. Siapa yang bersifat dengan sifat itu, maka dia berada di atasnya. Pimpinannya siapa? Rasulullah SAW. Bukan syekh ini, bukan ustaz itu, bukan Rasulullah SAW. Ma ana alaihi wa ashabi. Siapa agama yang saya berada atasnya dan para sahabat? Ini dia Rasulullah. Para sahabat mereka, para sahabat beliau SAW. Ini menjadi ukuran, ini menjadi panutan, ini menjadi patokan. Dan hendaknya kita takut, jemaah. Nabi mengatakan semuanya dalam neraka. Dan ini hadis sahih. Nabi yang bilang semuanya dalam neraka. Dan ternyata lebih banyak. 72 dalam neraka. Satu saja yang selamat. Siapa dia? Tiap-tiap orang hendaknya ingin. Tapi keinginan tidak cukup dengan pengakuan. Keinginan itu harus disusul dengan apa? Apa? Mengilmui, meyakini, mengamalkan, mendawahkan, dan bersabar di atasnya. Sesuai dengan penjelasan surah Al-Asri, awal pembahasan. Harus kita ilmui, yakini, amalkan, dawahkan, sabar di atas. Apa yang Nabi SAW berada di atasnya dalam para sahabat? Sahabatnya. Ilmui, yakini, amalkan, sempurnakan lagi, dakwahkan, dan bersabarlah di atas. Itu jalan keselamatan. Disebutkan dalam surah Al-As, demi masa. Innal insana lafi khusr. Sumpah Allah menyatakan demi masa. Pergantian, siang dan malam, waktu, tempat terjadinya, perbuatan jahat, perbuatan baik. Tempat manusia mempersiapkan kehidupan akhiratnya. Allah bersumpah dengan waktu ini. Innal, untuk menyatakan apa? Sungguh betul-betul al-insan, semua manusia, lah betul-betul, fi pasti berada khusus dalam kerugian, dalam bencana. Lihat kalimatnya, keumumannya. Semuanya dalam bencana. Illa kecuali alladzina amanu, mereka-mereka yang beriman. Ilmunya melahirkan keimanan kokoh, tertancap kuat. Wa amilus salihat, beramal dengan amalan salih. Wa tawasaw bil haq, saling memberikan nasihat terhadap kebenaran. Wa tawasaw bis sabr, dan saling memberikan nasihat terhadap kesabaran. Ini jelas sekali nih kuat. Ini namanya beragama. Ini namanya muslimat. Rubah cara beragama kita sebelumnya. Yang santai betul. Gak mau belajar. Gak mau menelaah. Gak mau menambah ilmu. Hanya menerima apa kata nenek-nenek kita. Kalimat-kalimat seperti itu, nenek kita juga begitu dulunya, orang-orang tua kita juga begitu dulu. Ini persis kalimatnya orang-orang kafir yang menjadi penentang para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala seluruhnya dalam Al-Qur'an. Iya. Inna wajadna aba'ana 'ala ummah. Kami sudah jumpai bapak-bapak kami di atas umat. Di atas sebuah agama. Bapak-bapak kami seperti kami begitu. Iya, ukuran kebenaran itu. Sementara ukuran kebenaran disebutkan oleh Nabi Sallam, siapa yang berada di atas apa yang Nabi Sallam bawa dan sahabatnya. Pegang teguh ini, selamatkan diri dari perkara-perkara selain ini. Hanya ingat, kalau paham perkara ini, iya, dan benar kita betul-betul menginginkannya, ini pasti mengharuskan ingin mengilmui. Keinginan jangan mengharuskan keinginan untuk tahu. Iya. Mempelajarinya, meyakininya, mengamalkannya. Kesempurnaannya lanjutkan. Dakwah terhadap perkara itu. Dan bersabar di atasnya. Sampai malakul maut datang menjemput. Al-Ikhwah rahimahumullah. Dalam perkara iman, banyak sekali sudah. Perkara-perkara yang keluar dari apa yang Rasulullah SAW berada di atasnya. Ini keimanan, perkara-perkara akidah, usuluddin, usul iman, banyak sekali. Luar biasa banyaknya dalam masyarakat. Apalagi Nabi SAW telah menyatakan hadis yang telah kita baca. 72 dalam neraka. Itu semuanya perkara akidah. Perkara iman itu. Itu perselisihan yang menyebabkan neraka atau surga. Bukan perselisihan sianu sedekap, sianu tidak sedekap, sianu goyang-goyangkan telunjuk, sianu tidak. Bukan di situ. Ini perkara iman. Yang seluruh pembahasan iman itu kembali kepada rukun iman yang enam yang disebutkan wa arkanuhu sitta. Dan rukun-rukunnya ada enam. Dari sini ikhwah sangat penting betul. Kita permantap rukun iman yang enam ini. Kemudian kita perhebat, kita kuatkan, kita sempurnakan dengan perkara-perkara iman yang lainnya sampai malakul maut datang menjemput kita. Baik. Yaitu rukun yang pertama, antu'mina billah, kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan, keimanan kepada Allah di dalamnya terkandung empat perkara. Di sinilah benar sempurna keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, al-imanu biwujudillah. Yang kedua, al-imanu birububiyatillah. Yang ketiga, al-imanu bi asma'illah wa sifati. Dan yang ketiga, yang terakhir, al-imanu bi'uluhiyatillah. Yang pertama, iman terhadap adanya Allah Subhanahu wa taala. Kita imani betul-betul percaya yakin Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, iman akan rububiyah Allah, sifat rububiyah, bahwa Allah adalah Rabb, pencipta, penguasa, pengatur alam semesta. Yang menghidupkan, yang mematikan, mendatangkan rezeki, menahan rezeki, mendatangkan hujan, menahan hujan, mempertiupkan angin, menahan angin. Menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan mematikannya, mendatangkan hasil dari tumbuhan itu dan menjadikannya tidak berhasil. Semuanya pengaturan, segala penciptaan, pengaturan, pemilikan itu karena Allah Subhanahu wa taala lah Rabb satu-satunya. Kemudian selanjutnya, yang ketiga bisa masukkan uluhiyah. Keimanan ini mengharuskan keimanan terhadap uluhiyah Allah, bahwa Allah satu-satunya yang mempunyai sifat uluhiyah, yang berhak diserahkan padanya ibadah. Sebab dia satu-satunya pencipta, dia satu-satunya menguasai, dan dia satu-satunya mengatur alam semesta. Sehingga kalau begitu dia satu-satunya yang memberi rezeki, yang menjaga, yang mengawasi. Kalau begitu dia saja yang berhak untuk disembah. Kapan masuk di sini? Di sini baru masuk ke dalam jenjang Islam, masuk dalam perkara-perkara iman. Yang dengannya kita berbeda dengan orang kafir. Kalau yang pertama, agama sekedar mengakui Allah ada, itu pembahasan belum membedakan kita dengan dengan orang-orang kafir. Demikian pula pembahasan rububiyah, Allah pencipta, penguasa, pengatur alam semesta satunya. Ini belum membedakan kita dengan orang-orang musyrikin. Belum membedakan kita dengan Fir'aun. Tapi membedakan adalah ketika kita mengikrarkan la ilaha illallah secara lisan, ilmu, keyakinan, kita amalkan jujur di atasnya. Jelas ini? Baik. Dan yang terakhir, mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Keimanan terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini juga termasuk keimanan yang di dalamnya betul-betul terdapat banyak kerancuan. Banyak sekali pelanggaran-pelanggaran keimanan terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali. Dan uraian akan perkara ini memerlukan waktu yang lama. Insyaallah taala pada pertemuan yang lalu akan datang kita akan bacakan beberapa keterangan Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala terhadap uraian empat perkara ini. Walaupun ini juga belum menyeluruh, tetapi ini cukup insyaallah taala sebagai langkah awal bagi kita untuk memasuki guna pemantapan-pemantapan selanjutnya. طيب كم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت